Bismillahirrahmanirrahim. Hal yushtarat fi akdin nikah ayakun bi lafzi an-nikah al-zawaj, hal yushtarat fi dhalik? La yushtarat. Rajih la yushtarat. Ya juzu akdin nikah bilughah Indonesia. Nah, majus. Akad nikah bilughah Indonesia. Fi darbid duf. Nah, fi darbid duf. فماذا تعرف في ضرب الدف؟ أيام السعيدة كالعيد والوليمة. طيب، وأيضا أن الضرب هنا خاص للنساء دون الرجال، وأيضا أن خاص للبنات. طيب، هذا شرطه بعض أهل العلم. Tetap kita lanjutkan pada halaman 324. Tentang syarat-syarat nikah. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna lil mar'ati waliyun yatawalla tazwijaha saghiratan kad au kabiratan bikran au saiba. Hendaknya bagi wali tersebut ada wali yang mengurusi pernikahannya, baik itu wanita yang masih kecil ataupun sudah besar, gadis atau janda. Jadi harus ada wali. Lain halnya dengan laki-laki, nah, tidak butuh ada yang wali. Masalah tsaniya, ita zawajat al-mar'atu tazwijan fasidan. Jika seorang perempuan menikah dengan pernikahan yang rusak, fa tutallaq idza aradu tazwijaha li akhar. Apakah dicerai wanita ini jika mereka menginginkan untuk menikahkannya dengan yang lain? Bagaimana pernikahan yang rusak di sini? Seperti muhallal muhallal lah. Jadi misalnya ini, saya sudah mencerai istri sebanyak 3 kali, kemudian istri saya tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, kemudian saya bilang ini, sebelum nikah udah nikahi istri saya ini, tapi nanti engkau cerai setelah engkau setubui. Pernikahan seperti ini itu pernikahan yang rusak. Nah, bagaimana kalau kondisi demikian tadi? Ini kalau seandainya walinya itu ingin menikahkan dengan yang lain, apakah perlu dicerai lebih dulu? Mazhabu Ahmad annaha tuzawwad min akhar, tidak nikahkan dengan yang lain, hatta yutalliqaha al-awwal, sampai yang pertama itu menceraiinya. Aw yafsakh nikahaha, atau membatalkannya, membatalkan pernikahannya. Wa idam tana min talaqiha fasakha 'alaihi al-hakim. Jadi kalau tidak mau menceraiinya, maka hakim yang membatalkannya. Li'annahu nikahun wujida al-ikhtilafu fi sihhatihi. Dikarenakan ini adalah pernikahan yang didapatkan perselisihan di dalam kesahannya. Nah, kebenarannya atau kesahihannya. Wa madzhab Syafi'i annahu la hajata ila fiskhin atau faskhin. Bahwasanya tidak, Imam Syafi'i tidak perlu adanya pembatalan nikah tersebut, wala talak, dan juga tidak ada, tidak perlu ditalak. Li'annahu nikahun ghairu munaqid. Ini adalah nikah yang tidak terrealisasi, tidak terwujud. Kan nikahi fil iddah, seperti nikah yang masih dalam waktu iddah, masa menunggu. Ini contoh yang kedua. Ini banyak yang contoh pernikahan yang rusak itu. Nah. Contoh lain, statusnya masih istri, kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, padahal belum nah ada perceraian. Ini juga bisa rusak seperti orang Syiah. Nah. Wajibah bi anna nikaha fil iddah mujma'un ala adami 'inqadihi. Jadi jawab bahwa nikah di masa menunggu sepakat bahasa itu adalah tidak terrealisasi. Nikahnya tidak terwujud, tidak terrealisasi. Wa sahihu huwa madzhab Syafi'i. Dan yang benar adalah pendapat Syafi'i. Jadi tidak perlu dibatalkan atau dicerai. Nah, kami adalah tidak terwujudnya pernikahan. Wal ahwab, dan untuk kehati-hatian, al amalu ala madhabi Ahmad. Ini beramal dengan madhabnya Ahmad. Wallahu alam. Dan Allah yang lebih mengetahui. Masalah yang ketiga, halil mar'ati syai'un idza dakhala biha ar-rajul fi zawajil fasid. Apakah bagi wanita itu sesuatu jika laki-laki itu telah menyetubuhinya dalam pernikahan yang rusak? Pernikahan yang rusak, kemudian laki-lakinya sudah menyetubuhi perempuan tersebut, apakah perempuan itu mendapatkan sesuatu? Al-mansusu an Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah anna laha al-mahr musamma. Yang nam ternas ataupun terdapatkan di dalam pendapatnya Imam Ahmad, pasti bagi wanita itu mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Ya, misalnya dalam pernikahan yang rusak tadi, kamu minta mahar berapa? Misalnya 1 juta. Sudah, itu akan mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Nah, nanti bagaimana kalau belum menyebutkan misalnya? Li'anna fi ba'di alfadhi hadithi Aisyah walaha alladhi a'taha bima asaba minha. Dikarenakan dalam sebagian lafad hadith Aisyah, dan baginya mendapatkan pemberian dari laki-laki tersebut bima asaba minha, terhadap apa yang ia telah menyetubuhinya. Jadi perempuan itu mendapatkan pemberian dari laki-laki dikarenakan laki-laki tersebut telah menyetubuhinya. Riwayat lain, falahal mahru bima stahalla min farjiha. Maka bagi wanita itu mendapatkan mahar dengan apa yang laki-laki telah menghalalkan kemaluannya, artinya menyetubuhinya. Jadi mendapatkan mahar. Waqala ba'duhum, sebagian lainnya mengatakan laha mahrul misl, baginya itu mahar yang semisal. Wahwa madzhab Syafi'i mawajulil Hanabilah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapat dari sebagian Hanabilah. Wahuli jari riwayat Tuan Ahmad dan juga dikeluarkan dari riwayat Imam Ahmad. Li'an al-akda batil, dikarenakan pernikahan itu atau akad nikahnya adalah batil. Fa'im rata bima summiya bihi, maka tidak bisa diambil misalnya semacam pelajaran atau perhatian dari apa yang telah disebutkannya dalam nikah itu, dalam maharnya itu. Waktu to muqabil istihlal, jadi berikan sebagai imbalan dari penghalalan. Ini diberikan sebatas laki-laki itu menghalalkan kemaluannya. Jadi misalnya berapa ratus ribu. Wah kala. Waqala Abu Hanifah lahal aqal minal musamma. Berkata Abu Hanifah baginya itu lebih sedikit daripada apa yang telah disebutkan. Sebutkan dalam akad nikah yang batil tadi. Mahal mithl ataupun mahar yang semisal, li'annaha radiyat bihi in kana al-musamma wal aqal, dikarenakan dia telah ridha dengannya. Jika itu mahar yang disebutkan itu lebih sedikit. Wal aqrabu ila dhahiril hadits huwa al-qaulul awwal wallahu alam. Dan yang paling dekat kebenarannya adalah dhahiril hadits, itu pendapat yang pertama. Wallahu alam. Jadi baginya itu mahar yang baginya itu adalah pemberian dikarenakan telah menyetubuhinya. Jadi tidak disebutkan di situ maharnya seberapa. Summa wajadtu innal qayyim qad sahaha halal qaul. Dan aku dapatkan Pak Ibnu Qayyim telah mensahihkan pendapat ini. Jadi kalau memang nikahnya rusak kemudian sudah menyetubuhinya, maka laki-laki itu memberikan sebatas apa yang telah ia menghalalkan kemaluannya. Taib idza khala biha wa lam yadkhul biha falaha syai. Jadi kalau sudah berduaan dengannya namun laki-laki itu belum menyetubuhinya, apakah bagi wanita itu mendapatkan sesuatu? Aktsaru ahli ilmi ala annahu laisa laha syai'un illa bidkhuli biha. Kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya baginya itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali kalau laki-laki itu telah menyetubuhinya. Wa Ahmada riwayatun annal mahra yastakiru laha bil khalwah. Dan pendapat Imam Ahmad, dari Imam Ahmad riwayat bahwasanya mahar itu tetap berada dalam baginya atau dia itu tetap mendapatkan mahar dikarenakan dia telah berduaan sebagai kiasan dari akad nikah yang sahih, al-aqdi as-sahih. Dia tetap mendapatkan mahar yang telah disebutkan, dikiaskan dengan akad nikah yang sahih. Was-sahih kalau jumhur yang benar adalah pendapat jumhur. Jadi kalau berduaan kemudian belum setubuh, maka wanita itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini pendapat yang kuat. Masalah berikutnya, tartibu wilayatil aulia alal mar'ati fi nikah. Urut-urutan tentang kewalian wali dari wali-wali perempuan itu dalam pernikahan. Jadi siapa urutannya yang paling berhak untuk menikahkan. Aktsaru ahli ilm ala anna tartibaha ala nahwil ati. Kebanyakan para ulama menyebutkan maksudnya urutannya itu sebagaimana berikut ini. Wahwa, yaitu alab, itu yang paling berhak. Thummal jad, kemudian kakek. Wa in ala, walaupun itu ke atas ayahnya, kakek. atau kakeknya, kakek, dan seterusnya sampai ke atas. Summa al-ibnu, setelah itu adalah anak. Summa ibnul ibn, setelah itu apa ini kalau ibnul ibn? Cucu. Wa in nazal, walaupun nah, sampai seterusnya turun ke bawah. Anak, cucu. Apalagi cucunya cucu, dan seterusnya. Tsumal ikhwah, kemudian saudaranya, saudara dari perempuan tersebut. Tsumma abna'uhum, nah setelah itu anak-anaknya, anak perempuan tersebut. Anal akhli ummu wa ibnihi, kecuali saudara dari ibu dan juga anaknya. Saudara dari ibu dari nah dan anaknya. Summal umumah, kemudian paman-pamannya. Summa abna'uhum, kemudian anak-anaknya. Ya, summa abna'uhum adal al-akh li'um, ya, saudara ibu dan juga anaknya. Summal umumah, kemudian paman-pamannya. Setelah itu anak-anaknya. Ini berkaitan dengan urut-urutan menjadi wali. Nah, bagaimana nanti kalau langsung nah, anaknya menikahkan atau saudaranya menikahkan, apakah demikian itu sah? Nah, silakan datang penjelasannya nanti. Jadi masih ada ayahnya tapi saudaranya menikahkan misalnya. Hunaka khilafun fi ba'di as-suwar, di sana ada perselisihan di sebagian bentuk-bentuk. Minha anna ba'da al-ilm qaddama wilayat al-ibn ala al-ab, di antaranya sebagian ulama mendahulukan kewalian anak daripada ayah. Hadzal asyru an Malik, ini pendapat yang paling masyhur dari Imam Malik. Wa qala bihi Isad, dan ini juga pendapat yang Isad. Wal Ambari Ambari, Ibnu Mundhir, wa Abu Yusuf, wa Abu Hanifah, kama huwa muqaddam alaihi fil asabah fil mawarits, sebagaimana telah lewat dalam asabah, yaitu di kitab mawarits. Wajib al jumhur bi anna al ab bi anna al aba a'lamu bi maslahati ibnatihi min walatiha, dan jumhur menjawab bahwa ayah itu lebih mengetahui kemaslahatan anak perempuannya daripada anaknya, anaknya perempuan itu maksudnya. Jadi ayah lebih tahu kemaslahatan untuk putrinya. Naam. Wa akmalun nadron, dan lebih sempurna berkaitan dengan pandangannya. Wa asaddu syafaqatan, dan juga lebih penyayang. Ayah lebih penyayang kepada putrinya. Wa yumkin ayuqala aidan, dan juga mungkin dikatakan juga inna wilayatal ab tsabitun al mar'ah qabla an ta'tiya bi walad. Bahasnya kewilayahan ayah itu nah, tetap bagi perempuan tersebut sebelum datangnya anak. Dikarenakan ayah lebih dulu daripada anak, ya. Fala kluha lil walad yahtaj ila dalil sahih. Maka perpindahan kepada anak itu membutuhkan dalil yang sahih. Allah alam. Nah, Allah yang lebih mengetahuinya. Sahih anna wilayata al-abi muqaddamatun ala wilayatil ibn, dan yang benar adalah kewilayahan ayah itu lebih didahulukan daripada wilayah ibn. Jadi yang paling berhak itu ayah dulu baru anak. Wahuwa tarjihu al-alamah ibn Utsaimin, inilah perajihan dari al-alamah ibn Utsaimin. Wa minha, di antara juga yang berselisih hal ibnu muqaddamun al jad, apakah anak lebih dahulukan daripada kakek? Amal Abu Ahmad Syafi'i wa ghairuhuma la wa ghairihima al jadda muqaddamun. Mazhab Ahmad Syafi'i dan selain dari keduanya bahwasanya kakek lebih didahulukan. Wa sahih, ini pendapat yang benar. Lianna fi hukmil ab, karena hukumnya sama dengan ayah. Ini kalau tidak ada ayah nanti kakeknya. Nah, begitu. Wan Ahmad dari riwayatun mitaqdimil ibn, dan dari Ahmad ada riwayat dalam mendahulukan anak daripada kakek. Wahu muqtada qaul Malikin wa man mahu fil masatil lati qablaha. Ini juga yang menjadi dalam keharusan dari pendapat Imam Malik dan orang-orang beserta dengannya tentang masalah sebelumnya. Lebih dulu mana? Didahulukan mana antara ayah dengan kakek? Ayah. Ayah dengan anak. Kakek, kakek dengan anak. Didahulukan mana? Kakek dengan anak. Tinggal urutannya ini, urutannya. Al-ab, summal jad, wa inala, summal ibn, summa ibn al-ibn. Wa minha hal jaddu muqaddamun al-akh, apakah kakek lebih dahulukan daripada saudara? Fal akthar, maka kebanyakan pendapat para ulama ala annal jadda muqaddamun alaihi li'annahu ab, bahwasanya kakek itu lebih dahulukan dari saudara dikarenakan itu adalah ayah. Kakek sama dengan ayah. Wa Ahmad riwayatun anal akh alal akhu muqaddamun aljad, jadi saudara lebih dahulukan daripada kakek. Wa waqulu Malikin fi riwayah, ini pendapat Imam Malik dalam satu riwayat. Wa Ahmad riwayatun nah salisatun anal akh wal jad sawaun, anal akhu wal jadda sawa, jadi bahasanya saudara dan kakek itu sama. Istiwa'ihima fil miras bit ta'sib, dikarenakan kesamaan dalam warisan dalam ta'sib, ada harta kelebihan. Wa sahih qaul jumhur, dalam yang sahih adalah pendapatnya jumhur. Ya, ada agak pusing sampai sini dulu. Thank you.